yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Ini sahih li ghairihi dari Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Muskil Athar, dan juga Al-Alikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah.